Kalau mualif rahmallahu ta'ala sekarang, kita masuk bab ahkamu, babu ahkamid dain. Bab hukum seputar utang piutang. Ya, membahas hukum utang piutang, sebenarnya mirip dengan pembahasan qard. Sama. Sama. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ini utang piutang cabang dari pembahasan al-qard. Cabang dari pembahasan apa? Al-qard. Al-qard adalah asal, cabangnya adalah utang piutang. Artinya bagian darinya, jenis dari jenis qard. Pinjam meminjam. Ini bab masya Allah belum sebutkan kan ada beberapa masalah yang terkait dengannya, seperti bagaimana kalau yang berutang ini bangkrut atau yang semisalnya. Kata beliau rahmallahu taala, man lazimahu dain muajjal lam yutalab bihi qabla ajali. Nanti masya Allah. Karena beberapa pembahasan utang piutang kan sudah dikor. Sekarang langsung kata beliau, siapa yang lazimahu dain, siapa yang punya utang yang harus dia bayar, muajjal yang diakhirkan. Siapa yang punya utang yang harus dibayar, tapi muajjal. Apa artinya muajjal? Diakhirkan bayarannya. Maka kata beliau, lam yutolak bihi qobla ajali. Tidak diminta. Tah? Tidak dituntut. Tidak ditagi utangnya itu sebelum waktunya. Jadi misalnya ini utang dia sudah berutang setahun, ya akan dibayar nanti bulan 11 misalnya. Tidak boleh kita minta utangnya sekarang ini bulan 3, bulan 4. Tidak boleh. Iya. Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Ya karena pertama al-muslim ala syurutihim, kan syaratnya. Iya kan? Syaratnya kan dibayar bulan sekian. Kalau diawalkan, wah bahaya nanti. Ya, ini menyebabkan adanya apa? Perselisihan, kebencian nanti antara si yang berutang dan yang memberikan utang. Iya. Dan kata beliau bilang, walam yuhjar alai min ajli. Dan tak boleh dihajar kepada al-madin, orang yang berutang itu karenanya. Ada yang gini, dia datang tagi di sebelum waktunya. Karena dia tidak mau bayar, langsung dihajar. Dihajar maksudnya diambil hartanya sebagai jaminan, sebagai goromahnya. Kan? Ya, diambil paksa. Karena nanti ada pembahasan, boleh mengambil paksa harta dari orang yang berutang. Kalau dia apa? Mengundur-undur utangnya. Dia mampu. Dia mampu bayar. Dan tidak dihajar, tidak diambil paksa padanya. Min ajli, karena dia tidak mau membayar utang yang sebelum waktunya. Tidak boleh. Ya. Dan itu nanti masuk dalam pembahasan lagi memakan harta manusia dengan batin. Masuk dalam pembahasan memakan harta manusia dengan batin. Tidak boleh. Terus kata beliau selanjutnya lagi. Masalah selanjutnya. Walam yahilla bifalasihi. Masya Allah. Utangnya tadi itu tidak jatuh tempo dengan bangkrutnya. Tidak. Misalnya dia sudah berutang, akan bayar 5 tahun berikutnya. Kan begitu. Misalnya dia utang, dia perjanjiannya, saya utang ini 500 juta dengan dibayar 5 tahun berikutnya. Paham? Tanggal sekian, bulan sekian. Ternyata di perjalanan tahun ini, utang tadi itu kan dia pakai bisnis. Perjalanan ini langsung dia apa? Bangkrut. Paham? Bangkrut. Apakah langsung jatuh tempo utangnya? Tidak. Kenapa ini dibahas? Kan nanti kalau jatuh tempo dan tidak bayar, dia harus tagih. Kan begitu. Dia tagih kalau dia tidak dapat apa-apa, sudah bangkrut. Sudah bangkrut, nanti ada dua. Cari hartanya yang masih sisa. Yang kedua, kalau tidak ada lagi, maka yang membayarkannya adalah wali al-amr. Dipahami ini? Di sini, tidak jatuh tempo utangnya itu dengan apa? Bangkrutnya yang berutang. Masih tetap utangnya. Kita tidak tahu, siapa tahu kembali lagi di tahun berikutnya. Tidak tahu. Wala bimautihi, tidak pula langsung jatuh tempo dengan meninggalnya si yang berutang, tidak. Karena tetap yang membayarnya nanti siapa? Ahli warisnya. Dipaham kan? Yang membayarnya ahli warisnya. Artinya kalau dia meninggal, bukan berarti jatuh tempo utangnya. Ya kan tinggal dibayar oleh ahli warisnya nanti kalau sudah jatuh waktu perjanjiannya. Enggak. Wa idza wasaqahu al-warasah bi rahnin aw kafil. Kalau diberikan taufik jaminan oleh ahli waris dengan rohon, dengan adanya yang digadaikan, dijaminkan atau kafil atau penjamin. Atau penjamin. Jadi dengan meninggalnya enggak. Yang penting ahli warisnya sudah berikan wasiqah, perjanjian bahwa mereka akan apa? Membayarnya. Mereka akan membayarnya. Paham Imran? Jangan menghayal Imran. Lihat bukunya. Ini masalah. Kecuali ahli warisnya semuanya mengingkari, wah wajib diambil dari apa? Diambil dari harta warisan. Paham? Jadi ahli warisnya tidak mengakui bahwa bapaknya punya utang. Sudah, tidak boleh dia bagi harta itu sebelum bayar utang. Tidak boleh. Saya kalau ahli warisnya bilang, kami akan membayarnya. Ini jaminannya. Ini penjaminnya. Tidak boleh dia tagih saat dia meninggal. Nanti ditagih keluarganya saat apa? Datang waktunya. Paham ini kan? Ini hukum seputar utang ini. Penting sekali. Iya. Kemudian kata beliau rahmatullah. In aroda safaron. Yahillu dainu qobla muddati. Aul god tatawuan. Faligori mihi manfuhu. Masya Allah. Kalau si yang berutang ingin pergi safar. Yang berutang ingin pergi safar. Yahillu dain qobla muddati. Dan akan datang waktu utang, pembayaran utangnya itu sebelum dia kembali. Awil god tatawuan. Atau perang, tapi perang sunnah. Bukan perang yang wajib. Maka ini paligori mihimanku. Bagi orang yang memberikan utang, melarangnya. Boleh dia tahan, tidak boleh kamu safar. Jangan sampai ini dia mau lari dari utang, itu masalahnya. Paham geng? Jangan sampai dia mau lari dari utang. Kalau memang safar, kenapa harus dekat waktu? Dekat waktu apa? Pembayaran. Ini tuhmah. Ini ada apa? Ada tuduh? Tuduhan nanti. Kalau dia mau larikan apa? Utangnya. Nah ini bagi si gorim. Siapa si gorim? Pemberi pinjaman untuk melarangnya. Untuk menahannya. Tidak boleh. Tunggu utangmu. Masuk waktu tagihannya. Kubayar. Dan pilihannya apakah dia langsung bayar dulu? Atau dia berhenti. Tunggu jalan safar. Jalan safar. Illa ay wasiqahu bidzalik. Kecuali dia kasih wasiqah. Tidak apa-apa. Maksudnya wasiqah seperti rohon jaminan. Saya akan membayar kamu. Saya akan langsungnya walaupun saya di sana, saya bisa kirim misalnya transfer. Paham kan? Dia kasih wasiqah jaminan bahwa dia akan membayarnya. Ah boleh. Tidak apa-apa. Biarkan. Dia bersafar. Jelas kan? Selesai. Wa in kana halan ala muhsirin wajaba indaruhu. Masya Allah. Ini juga yang harus diperhatikan oleh orang yang memberikan utang, yang memberi pinjaman. Kalau utang itu halan, sudah jatuh tempo, sudah datang waktu bayarnya, tapi ala muhsir, orang itu susah, pas waktu itu tidak bisa bayar, maka wajib dia indar. Wajib dia berikan tenggang waktu. Ini harus diperhatikan orang yang memberikan utang. Jadi bukan berarti jatuh tempo harus paksa orang. Tidak. Wajib dia berikan apa? Indor, muhlah. Tenggang waktu. Berapa lama? Ya. Berapa lama harus seperti itu? Ya harus seperti itu. Ini disebutkan. Dalam Al-Quran bahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana du usrah fanadiratun ila maisara. Kalau dia orang yang memiliki kesusahan, maka berikan inzar sampai dia mudah. Berikan inzar sampai dia apa? Mudah untuk membayarnya. Ya, bahkan orang yang memberikan inzar tenggang waktu untuk membayar kepada orang yang kesulitan, ini baginya sedekah setiap hari yang diakhirkan itu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, man andara mu'siran falahu bikulli yaumin mithlihi shadaqah. Masyaallah. Siapa yang memberikan inzar kepada orang yang susah membayar utangnya, maka baginya setiap hari semisalnya sedekah. Baginya setiap hari semisalnya apa? Sedekah. Ini masya Allah. Terus kata beliau rahmallah, wa ini da'al i'sar kullita. Kalau dia mengaku dirinya susah, tiba-tiba ini, maka kullita dia disuruh bersumpah. Itu yang mengaku bersusah. Wa kulli sabilu, dan dibiarkan jalannya. Artinya kalau dia sudah bersumpah, baik. Illa ayyu urab lahu malun qabla dali fala yuqbal qawluhu illa bi bayyinatin. Jadi tadi itu cukup sumpah. Selesai. Cukup sumpah. Tapi kecuali diketahui bahwa dia punya memang banyak harta sebelum itu. Kemudian tiba-tiba dia mengaku apa? Tidak bisa bayar. Maka tidak diterima ucapannya kecuali dengan bayyinah. Bayyinah disebutkan oleh para ulama. Misalnya ada foto tokonya terbakar. Ada foto rumahnya terbakar. Begitu. Paham ini? Harus ada bukti. Jelas? Jadi kalau tadi ya dia sumpah, kita biarkan. Tapi kalau kita tahu ini orang sebelumnya punya banyak harta, kemudian tiba-tiba mengaku bangkrut, tidak bisa bayar utang, terima atau tidak? Hanya dengan sekedar sumpah? Tidak. Tidak terima hanya sumpah. Harus ada bayyinah. Harus ada apa? Bayyinah. Apa bayyinah? Bukti. Paham? Ya, fotonya. Paling tidak saksinya. Siapa yang saksikan kalau kamu sudah apa? Bangkrut. Ini masya Allah. Ini masalah utang piutang. Masalah utang piutang. Harus ditegakkan bayyinah. Iya. Karena memang kaidah umum dalam syariat seperti ini, apa itu? Di kaidah fikihnya. Hah? Al-bayyinah ala man idda'a wal yamin ala man angkara. Itu kaidah pendeknya. Harus tegakkan saksi bagi orang yang mengaku, bukti. Dan bagi orang yang mengingkarinya, harus ada apa? Harus dia bersumpah. Tapi dalam masalah ini, boleh dia disumpahi dulu. Dalam masalah utang, piutang. Tidak harus langsung minta apa? Bukti. Dia sumpah dulu kalau dia mengaku. Dan kalau ditahu orang ini punya banyak harta sebelumnya, ya kemudian dia mengaku tiba-tiba bangkrut, harus ada apa? Tambah bayyinah. Tambah bayyinah. Ini masya Allah. Kemudian setelah itu, wa in kana musiran bih lazimahu wafa'u. Kalau dia mudah untuk membayar utangnya, harus dia bayar. Dan kalau dia sengaja mundur, maka dosa. Kalau dia sengaja undur, maka hukumnya apa? Dosa. Padahal dia bisa bayar. Hukumnya dosa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, matlul ghani dhulmun, fa in utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Matlul ghani, mengundur-ngundurnya orang kaya, itu zalim. Mengundur-ngundurnya orang kaya, itu hukumnya apa? Zalim. Fa idza utbi'a ahadukum ala mali', kalau dipalingkan, dipindahkan salah seorang dari kalian utangnya kepada orang kaya, lihat mbak, maka hendaklah dia ikuti, dia terima. Syahid kita dari yang pertama tadi, matul goni dulmun, mengundur-ngundurnya orang yang kaya mampu itu dolim. itu hukumnya adalah dzalim. Ini masya Allah. Setelahnya lagi, fa'in aba hu bisa hatta yuwafiyahu. Kalau dia tidak mau bayar, dia mampu ini. Dia tidak mau bayar, maka dia ditahan sampai dia bayar. Di penjara. Dia mampu bayar, sengaja undur-undur, maka kasih pelajaran. Hu bisa, dia ditahan. Ya tentunya sekarang ya, tahan penjara, laporkan ke polisi, penjara. Sampai kapan dikeluarkan? Sampai dia bayar utangnya. Ya, sampai dia bayar utangnya. Selanjutnya, fa'inkana, ini hukum ta'zir namanya. Hukum apa ini? Hukum ta'zir. Ta'zir itu efek jarah. Iya kan? Nanti dia begitu terus kalau berutang. Paham kan? Atau orang lain juga nanti kalau berutang sama orang ini. Karena di sana bisa bayar tapi diberikan. Ya, keluasan. Wah, ini bahaya. Iya. Kemudian kata belum. Fa'inkana ma'luhu la yafi bidainih kullih. Ini masalah selanjutnya. Gimana kalau ada orang utang, bangkrut. Bangkrut, sisa harta. Bisnisnya rugi semua, sisa ruko-rukonya misalnya. Tapi sekarang apa yang ada ini tidak mampu membayar utangnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan kalau sisa hartanya tidak mampu dibayarkan utangnya? Kata beliau. Fa'inkana ma'luhu la yafi bidainih kullih. Kalau hartanya tidak mampu mencukupi seluruh utangnya, fasa'ala goroma'uhu al-hakimah al-hajar alaih. Maka goroma'uhu, apa goroma? Jamak dari gorima. Gorimnya tadi. Siapa gorim tadi? Maka si pemberi pinjaman bertanya kepada al-hakim, meminta kepada hakim atau hakim, kodi, pengadilan, al-hajaru alaih, untuk mengambil paksa hartanya. Jadi sini dipersidangkan, di sidang kemudian hakim putuskan, sudah kalian boleh menyita rumah sana, ruko sini, ruko sana. Paham kan? Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, lazimahu ijabatuhu. Harus dia jawab. Paham ya? Di pengadilan. Harus dia jawab. Dia berikan. Fa idza hajara alai walam yajuz tatarrufu fi malihi, masyaallah. Kalau dia dihajar atas hartanya itu, enggak boleh dia berbuat pada hartanya itu. Paham ini? Misalnya gini. Ini rumahnya yang sini dijadikan jaminan dalam utangnya tadi itu, dia bangkrut. Tapi sisa ini rumahnya yang dijadikan apa? Jaminan. Kalau dia enggak bisa bayar, boleh kita ajukan ke hakim. Dan enggak boleh berbuat apapun pada rumahnya ini yang dihajar ini. Tidak boleh dia jual, tidak boleh dia hibahkan, tidak boleh. Kalau tiba-tiba dia jual, salah, batal jual belinya. Ya, tidak boleh. Tidak boleh dia bertasarruf pada hartanya. Paham kan? Tasarruf, berbuat pada harta yang dijadikan sebagai apa? Yang dihajar tadi oleh hakim. Tidak sah. Ya, karena ini masuk dalam hak al-guroma. Sudah masuk dalam hak orang-orang yang memberikan apa? Utang. Yang memberikan utang. Ini masya Allah. Walam yukbal ikraruhu alaih. Masya Allah. Bahkan tidak diterima. Kalau dia mengakui atasnya. Maksudnya apa? Ada orang tiba-tiba dari keluarganya, ini harta saya. Yang dihajar tadi. Tidak diterima. Jangan sampai itu ada komprominya. Ini yang sana, bilang kalau itu hartamu supaya tidak dijual oleh sana. Tidak diterima. Tidak diterima. Wayata, selesai itu. Jadi tidak diterima ya. Walaupun dalam zimmah kata para ulama, ya kalau ada orang mengaku ini hartanya, dalam zimmah sudah hartanya. Paham kan? Dalam zimmah adalah hartanya. Tapi ucapannya tidak diterima. Karena kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Ini masalah, jangan sampai hilang lagi. Jangan sampai apa? Makar. Jangan sampai tipu daya. Faham kan? Jangan sampai tipu daya. Nah, ini ada syahidnya dalam syariat. Dan ada syahidnya dalam syariat. Ya? Seperti dicontohkan oleh para ulama. Ini orang mau meninggal. sakit yang mana dokter bilang ini rata-rata sakit ini membuatnya apa? Meninggal. Tiba-tiba dia talak istrinya semua, kecuali satu. Istri terakhir atau istri pertama misalnya. Sah gak talaknya? Tidak sah. Istri yang ditalak tadi itu tetap dapat warisan. Karena dikhawatirkan ini ditalak. Supaya apa? Tidak dapat warisan. Dipahami ini? Maksud contoh ini dalam kaidah man ta'ajjala syai'an qabla awanihi rukiba bihirmanihi. Itu dalam kaidah fikihnya. Siapa menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dihukumi akan haramnya. Ya, seperti tadi itu. Dia karena tidak mau, dia dapat. Nah, maka malah diambil. Begitu. Malah diambil. Jelas masalah ini? Ini Masya Allah. Ini perlu. Kalau ada yang mengikrar begitu. Kalau ada yang mengikrar seperti itu. Karena ini ada tuduhan. Kenapa baru sekarang tiba-tiba dia talak semua istrinya? Nah, ada apa ini? Jangan sampai ada pembisik dari istri yang lain. Wah, ini dipertanyakan keputusannya. Makanya tidak sah. Kemudian selain masalah selanjutnya, wa tawallal hakim qada adaini. Dan hakim, ya, dia mewakilinya untuk membayar utangnya. Kalau misalnya dia meninggal, tidak bisa bayar utang, atau dia hidup tapi sudah bangkrut, ya, sudah para yang memberikan pinjaman tidak ada apa-apa lagi, maka si hakim mewakilinya untuk membayar utangnya. Ada hadis yang mereka pakai dalam masalah ini, tapi doib. Tapi dari sisi lain adalah penguasa adalah ya membantu rakyatnya dari harta baitul mal. Itu memang boleh. Ada hadis yang mereka pakai di sini bahwa Umar bin Khattab membayarkan utang yang jatuh bangkrut, tapi didoibkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala, hadisnya dalam riwayat Imam Malik dan Al-Baihaqi. Kemudian kata beliau rahimallahu, sekarang cara membayar utangnya kepada orang-orang yang dia berutang, yang dia jatuh bangkrut. Wa yabda'u biman lahu ash jinayah min raqiqihi. Ini kalau orang punya budak ini, dia mulai dengan orang yang memiliki hak ash, hak denda. Jinayah, denda dari kejahatannya. Jadi bukan dulu utangnya dulu dilihat, tapi denda kejahatannya. Misalnya dia pernah melempar mobilnya orang, pecah kacanya. Ini kan wajib bagi membayar apa? Doman. Sampai ini. Ya, kalau dia punya utang dulu, jangan lihat utangnya dulu. Apakah dia punya goroma? Punya denda-denda yang lain? Ya, seperti ini boleh contohkan. Wajib dia bayar dulu denda jinayah, kejahatan dari budaknya. Dari budaknya. Ataupun kejahatan dirinya sendiri, wajib. Fayadafau ilal mujni alai akollul amroini min arsiha au kimatil jani. Maka dia berikan kepada yang al-mujni alai yang dia berbuat jahat kepadanya tadi, yang melakukan, dia lakukan padanya perbuatan apa, jinayah itu, ya. Misalnya jadi ada al-jani al-mujni alai. Kalau al-jani yang berbuat jahat, al-mujni alai maksudnya yang apa, ambu-ambu yang dijahati, korban. Baik. Ya, wajib diberikan pada korbannya. Siapa tahu ini? Wajib diberikan al-mujni alaih, diterjemahkan satu kata. Wajib diberikan kepada korbannya akolul amroin min arsiha, yang paling sedikit dari dua arsnya, dua dendanya. Diganti. Auki matil jani, atau harga yang berbuat jahat itu. Karena kalau budak kan, berarti kan ada apanya? Ada harganya. Paham, kalau sekarang bukan budak, antum bisa katakan bukan budak, ya tidak harus budak. Misal antum punya sapi. Sapi, dia makan kebunnya orang. Para ulama bedakan antara malam hari dan siang hari. Intinya sebenarnya kalau dia makan dengan taprid, ya, karena ketelantaran, keteledoran dari yang punya, ini kan wajib doman. Dia ganti. Tapi kalau dia sudah jaga, ternyata dia masuk juga ke sana. Nah, ini tidak ada doman. Tidak ada apa? Tidak ada doman. Atau kalau siang, ada, kalau malam, tidak. Kan begitu pembahasannya. Ini bukan budak. Maka wajib dia bayar dendanya, atau seharga dengan kejahatannya. Paham ini? Seharga dengan kejahatannya. Yang berbuat jahat. Dia bayar dulu. Kemudian setelah itu, maksudnya cara membayar utangnya nih. Jadi orang yang punya tagihan denda dulu, setelah itu, tsumma biman lahu rohon. Kemudian yang punya jaminan. Kan ada orang utang kan, ada jaminannya, ada hanya sekedar juga ditulis, tidak punya jaminan. Jadi, antum setelah itu melihat orang yang punya jaminan. Paham? Misalnya Ahmad Mubar berutang kepada siapa? Ahmad sama Mubar berutang sama siapa? Hah? Abu Ahmad. Oh, Zainuddin ya. Iya. Masya Allah, banyak uangnya di sini. Dia berutang pada Zainuddin. Sama Ahmad, tujuh Ahmad berutang. Ahmad, dia kasih jaminan. Mubar tidak dikasih jaminan. Paham gak ini? Paham ya? Jelas kan? Ah, ketika Zainuddin ini menagih, ah, siapa yang dahulukan? Entah? Yang punya jaminan. Sabar Mubar, kalau tidak punya jaminan, ya belakangan. Kalau tidak ada ya, siapa suruh tidak kasih jaminan? Iya, ini duluan. Saya dapat ilai akalul amroin minda ini, maka diberikan kepadanya yang paling sedikit dari dua perkara dari utangnya. Lah, ini urutan. Urutan. Setelah itu, kalau ndak utangnya autamani rohnihi atau seharga dengan jaminannya. Misalnya ini dia punya jaminan harganya 500 ribu, sementara utangnya 1 juta. Ya sudah, kasih saja dulu apa? Sesuai dengan harga apa? Jaminannya. Karena barang jaminannya itu boleh dijual nanti. Lah. Dihajar. Paham, Mubar? Ya, dijual. Jaminannya, ya untuk bayar apa? Untuk bayar utang. Dijual jaminannya untuk bayar utang. Selesai. Walau uswatul ghurama fi baqiyati dainihi. Walau uswatul ghurama fi baqiyati dainihi, dan baginya haknya uswatul ghurama seperti semisal dengan ya seperti milik apa-apa, seperti milik al ghurama, ya milik yang memberikan utang di sisa utangnya. Artinya mereka punya hak untuk apa, menagihnya juga di sisa utangnya. Artinya sisanya yang lain ini, yang tidak punya apa tadi? Yang tidak punya jaminan, terus tidak punya ars, setelahnya sudah menjadi seperti, kan dia tadi ambil seharga rohonnya. Dia ambil seharga yang berbuat jahat. Sisanya, itu seperti pemilikan al-ghurama. Maksudnya, yang memberikan utang, yang lain. Ini kalau dia berutang pada banyak orang. Ini semua ini tadi rincian ini, kalau dia berutang pada apa? Banyak orang, tiba-tiba masuk tagihan 10 orang menagih, begitu. Siapa kita harus bayar duluan? Itu antum ditanya, begitu. Maka yang duluan dibayar yang punya apa? Yang punya jaminan. Setelah itu sisanya ya seperti miliknya al-ghurama. Seperti miliknya orang yang memberikan apa? Utang. Di sebagian, di sisa utangnya. Selesai. Di sisa utangnya. Seperti miliknya. Sudah seperti miliknya. Di sisa utangnya. Selesai. Masalah. Ini. Dan itu ada hadisnya. Cuman sebentar baru kita akan sampaikan. Karena ada setelahnya. Ada nanti masalah yang disebutkan hadisnya. Sekarang masalah lain lagi. Tumma man wajada mata'ahu alladhi ba'ahu bi'ainihi walam yatlif ba'duhu walam yatlab ba'duhu walam yazid ziyadatan mustasilatan walam ya'khud minhu samanuhu falahu akhduhu. Masya Allah. Kemudian, siapa yang mendapatkan barangnya? Jadi sekarang dia kasih utang bukan uang, tapi berupa apa? Dia kasih utang berupa apa? Barangnya. Paham ini? Zainuddin kasih utang kepada Ahmad, motor misalnya. Atau jalan motor di, apa, HP. Paham Zainuddin? Dia kasih bisnis jalan utang HP. Tiba-tiba Ahmad, dia sudah bilang tadi, saya mau bayar setiap bulan 500 ribu. Ini HP-nya harganya 10 juta. Misalnya ini, kita berhayal, gak apa-apa. Ahmad ya? Ya, misalnya. Tiba-tiba Ahmad, bangkrut bisnisnya. Tadi dia punya bisnis, Masya Allah. Ya, memasukkan sayur di pondok misalnya. Ya, paham? Tiba-tiba Ahmad bangkrut. Dan Zainuddin sudah kasih utang apa tadi? HP. Ah, gimana ini? Kata beliau, siapa yang mendapatkan barangnya yang dia jual, dia ini masih tetap barangnya itu? Belum rusak sebagiannya? Ya, tidak bisa juga dibilang tidak rusak sama sekali. Kan namanya dia sudah diutang, berarti sudah dipakai. Kan begitu? Belum rusak sebagiannya, dan belum ditambah dengan tambahan yang bersambung. Tambahan bersambung ini kalau dipinjamkan, ya yang bisa beranak. Yang bisa berkembang. Ya, bukan HP misalnya. Yang lainnya. Terus, walam ya'akud min samani syai'a. Dia belum ambil harganya sedikit sama sekali. Paham ini? Artinya Ahmad belum sempat cicil. Dan karena temannya, si Zainuddin, tidak tanpa DP pula. Tanpa DP. Ahmad belum sempat bayar. Paham ini? Paham gak ini? Apa yang terjadi? Falahu akhdu. Bagi Zainuddin untuk langsung mengambilnya. Jelas ini, kalau bangkrut, langsung dia apa? Mengambilnya. Boleh. Kenapa? Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka mata'ahu bi'ainihi inda insanin qad aflasa, fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi." Masyaallah. Siapa yang mendapatkan barangnya yang dia jual di seorang yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak daripada selainnya. Jadi dia dulu tidak boleh yang kasih utang yang lain untuk apa? Ambil. Yang lebih berhak. Nah, misalnya Ahmad punya berutang juga di mana? Ini Zainuddin utang HP. Utang juga di mana? Di mana lagi dia berutang? Di Abu Ahmad. Oh, Imron. Baik, utang juga di Imron, kopi. Iya. Bahkan, misalnya. Paham ini? Ah, kopi tentunya utang ya sudah habis diminum. Sementara HP masih ada. Ah, yang mengambilin HP Imran atau Zainuddin? Paham? Lihat perkataan Nabi. Fahuwa ahakku bih min ghairihi. Yang punya barang itu lebih berhak daripada selainnya. Yang tidak punya barang. Jelas? Jelas ini masalah? Ini masalah utang piutang ini? Kalau tidak bisa dibayar. Ini kan semuanya kalau seandainya ini terjadi. Jadi kalau nanti antum dapat, inilah fikihnya. Ini jawabannya. Ini jawaban-jawabannya. Dan semua ini, Masya Allah, sebagian ada dalilnya, sebagian dalilnya kiasi. Pakai kaidah fikihiyah. Sebagian pakai kaidah apa? Fikihiyah. Karena kaidah fikihiyah keunggulannya dibanding dengan kaidah usuliyah, kaidah fikihiyah bisa dipakai berdalil. Beda kalau kaidah apa? Usuliyah. Tidak bisa dipakai berdalil. Hanya bisa dipakai untuk mengambil pendalilan. Paham? Jadi banyak masalah ini adalah dipakai dalam apa? Kaidah fikihiyah. Apa kaidahnya kalau begini? Ah, semua ini. Semua ini. Banyak disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah di kaidah Ibnu Rajab. Dan juga ada sebagian disebutkan oleh Sa'di ringkasannya. Cuman di kaidah Ibnu Rajab lebih banyak cabangnya. Lebih banyak cabangnya. Jadi kaidah umum baru dicabangkan dengan banyak cabang. Banyak cabang. Iya. Ini Masya Allah. Ini harus kita lakukan. Terus, wa yuqassimul baqi bainal ghurama ala qadri duyunihim. Ya, sisanya. Jadi barangnya kan sudah ada. Kemudian ternyata dia punya, selain HP, dia punya ruko juga, Ahmad. Tempat jual sayurnya di pasar. Ya, boleh dijual ini rukonya, dan dibagi apa? Dibagi apa? Di antara al-ghurama, siapa ghurama? si pemberi pinjaman tadi semuanya. Kalau masih ada sisanya, ya untuk dia yang bangkrut. Ini harus dilakukan oleh bank. Karena sekarang kan bank kalau tarik, ya tarik semua. Naudzubillah, seharusnya dia tarik seharga utangnya. Kalau dia jual, masih ada sisanya, dia kasih yang rugi. Dia kasih yang rugi. Paham? Misalnya dia utang 10 juta. Harga yang dia jaminkan ini 20 juta. Sudah. Tidak boleh dia bilang, wah, Masya Allah, Alhamdulillah, banyak untungnya. Tidak boleh. Kan dia sudah bayar cicil juga utangnya. Kan ini kan penjaminnya. Ini apa? Penjaminnya. Jadi jual ini penjaminnya. Kalau melebihi utangnya, dikasih yang bangkrut. Dikasih yang bangkrut. Dipahami kan? Tidak boleh diambil semuanya. Dia bagi, lihat. Qadri ala qadri duyuni. Ini garis bawahi. Sekadar utangnya, tidak boleh dikasih lebih. Kalau lebih ya riba. Kalau lebih ya apa? Riba. Riba apa? Riba apa? Qard. Riba qard. Karena dari utang ke utang, diambil apa? Lebihnya. Jelas kan? Jadi dia ambil sekadar apa? Sekadar utangnya. Berhati baik-baik. Dia ambil sekadar utangnya. Ini Masya Allah. Tabir yang paling rinci. Masalahnya kalau salah sedikit di sini, riba. Salah sedikit jadinya apa? Riba. Paham kan? Say. Kemudian kata beliau rahmallah. Wa yunfiqu alal muflis. Wa ala man talzamuhu. Mu'natuhu min malihi ila ayyuqsam wa in wajada lahu haqqun bi syahidin fa aba ayhalif lam yakun li ghuramaihi ayahlifu wa yunfaqu 'ala al-muflis wa 'ala man talzamu mu'natuhu min malihi, dan diberikan infak, berikan makan biaya kepada orang yang bangkrut dan kepada orang yang harus dia biayai, ya anak istrinya kasihan, dari hartanya sampai dibagi. Sampai dibagi, artinya gini. Ini orang sudah bangkrut. Ini harta-hartanya semua mau dihajar. Apakah tidak boleh dia pakai? Paham kan? Tidak boleh dia pakai, tidak boleh dia makan. Paham ini? Tetap boleh dia pakai. Sampai kapan? Sampai dibagi antara guru-guruma. Paham kan? Ini masih haknya. Iya kan? Masih haknya. Jadi dia tidak boleh bangkrut tahun ini, maksudnya tidak boleh dia tempuh sampai tahun depan sampai dibagi. Tidak, dia pakai. Sisanya nanti ya, itulah untuk bayar utangnya. Itulah untuk bayar utangnya. Ini Masya Allah. Wa terus. Wa in wajabalahu haqqun bisyahidin. Kemudian kalau ada sebuah hak yang wajib baginya karena adanya saksi, kemudian dia tidak mau bersumpah. Si yang punya ini tidak mau bersumpah. Kalau dia punya hak yang wajib ke situ, tidak mau bersumpah. Kenapa disuruh bersumpah? Karena kalau ada orang yang mengakui dia punya hak terhadap orang ini, tiba-tiba datang orang, saya punya hak pada dia. Tiba-tiba ini. Tiba-tiba. Ketika dia ingkari, tidak mau. Kan wajib dia sumpah. Tak? Karena al-yamin al-laman angkar. Sumpah bagi orang yang mengingkari. Sumpah bagi orang yang mengingkari. Tapi dia tidak mau bersumpah. Maka apakah guromanya? Siapa guroma? Yang memberikan utang yang ada pegang barang jaminan ini harus bersumpah? Paham gak ini? Kata beliau, lam yakun li guromaihi ayyahlifu. Tidak perlu para guromanya pemberi utang itu untuk bersumpah. Karena ini urusannya bukan kepada pemberi pinjaman. Tapi urusannya kepada siapa? Yang meminjam. Kenapa harus bersumpah? Siapa? Paham kan? Ini indah. Jadi kalau dia tidak mau bersumpah, ya sudah. Ya kan? Ya sudah. Urusannya. Ini pembahasan terakhir terkait dengan orang berutang. Alhamdulillah, selesai kita akan masuk dalam bab Al-Hiwalah Wardoman. InsyaAllah kita ambil di pertemuan besok.